Masih bersama tren dangdut koplo masa kini saudara. Kalau tadi sudah banyak lagu, dan sekarang masih bersama kibarnya Monatra. Saya ingin menampilkan Luciana Safara.